Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan kita masih diberikan rahmat Allah sehingga dengan kajian demi kajian yang kita kaji saat ini dapat mendekatkan dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas surah Hud ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Artinya, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika saya hendak memberi nasihat kepada kamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu bila Allah ingin menyesatkan hamba-Nya, maka segala nasihat tidak akan bermanfaat bagi semuanya meskipun ada orang lain turut menasihatinya. Maka dalam ayat ini ada berbagai syarat. Contoh lain yaitu ketika pengawas sekolah mengusir seorang pelajar sebagai hukuman atas kesalahannya, maka saat itu kita lihat sang pelajar akan mencoba untuk meminta belas kasihan pengawas tersebut lalu berkata, apabila besok kamu datang kepadaku dengan orang tuamu, baru saya akan memaafkan kesalahanmu. Nah, kalimat apabila kamu datang dengan orang tuamu itu adalah merupakan syarat yang diakhirkan meskipun seharusnya dia didahulukan. Maka baik pada kajian pokok kita saat ini adalah sebetulnya Allah itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimanapun hambanya itu tersesat di dalam dunia kegelapan, tapi masih ada kekuasaan Allah, yaitu apabila manusia itu betul-betul kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan. Karena Allah sudah mengatasnamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka seseorang pun tidak akan boleh ragu-ragu terhadap apa yang sudah Allah namakan zat dirinya, yaitu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan sifat-sifat yang lainnya. Kali ini sudah ada berada di studio narasumber kita Ustaz Ardiansah, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Syafiar. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul atas apa yang disampaikan di awal tentang surah Hud ayat ke-34 ini. Ya, ini ayat yang kita bahas pada hari ini berlaku kepada seluruh umat, bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul, ya, tentunya para ulama setelahnya, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, maka rasul, ulama, para ustaz itu tidak dapat memberikan hidayah. Itu satu poin yang penting dapat kita ambil dari ayat ini. Ya, yang memberikan hidayah atau yang mencerahkan hati seseorang sehingga mampu menyerap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat dalam kehidupan akademis banyak sekali Islamolog yang mengkaji tentang kajian-kajian keislaman. Bahkan kadang-kadang kajian yang mereka lakukan dan penelitian yang mereka lakukan itu sangat mendalam. Ya, banyak kita mengenal dalam bidang tasawuf, fikih, bahkan dalam bidang hadis dan tafsir. Tetapi ternyata sekalipun mereka mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkaji kajian yang begitu mendalam dan pelik di dalam ajaran Islam yaitu berkaitan dengan tasawuf, tetapi ternyata hidayah itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka tetap dalam kekufurannya, artinya tidak memeluk Islam, dan walaupun ada juga di antara mereka yang kemudian mengikrarkan dirinya memeluk Islam. Nah, inilah yang kita fahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Jadi sekalipun banyak kita menyampaikan dakwah, banyak kita menyampaikan wejangan, banyak kita memberikan nasihat dan masukan dan ajakan kepada kebaikan, maka kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka nasihat, dakwah, apapun namanya, itu tidak akan dapat mencerahkan hati orang tersebut. Namun sebaliknya, sebagai seorang da'i, kalau begitu kita berputus asa, tentu tidak. Kita, tugas kita adalah menyampaikan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, pada kajian kita yang lalu, bahwa tugas kita sebagai duat, tugas kita sebagai warathatul anbiya adalah menyampaikan masalah hidayah, hasil manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam sejarah kita dapat membaca bahwa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang pernah hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara karib kerabat Rasulullah, beliau adalah orang yang paling lama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Abu Talib sampai akhir hayatnya, di dalam banyak riwayat dijelaskan, tidak menyebutkan syahadat atau tidak mengikrarkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu tambahannya. Yeah. Terima kasih, luas sekali jabaran dari Dr. Saudara kita yang telah menjabarkan tentang masalah ayat Hud, surat Hud dari ayat ke-34 ini. Di sini kita melihat bahwasannya ayat ini memberikan satu pengajaran kepada kita untuk selalu mewaspadai diri dikala seseorang diberikan Allah Subhanahu wa taala satu waktu untuk menyembah Allah, akan tetapi dia bisa terjerumus kepada kesesatan. Yang kita lihat di sini adalah umat Islam harus menyetujui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bentuknya pilihan, ikhtiar, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Jadi manusia, Allah telah memberikan satu momen bagi kita semua untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi di sini yang berfungsi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidaklah termasuk orang-orang yang sesat di hadapan Allah. Dan juga ketika kita mendapati dalam kehidupan kita ini beraneka ragam cobaan, kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah keimanan itu harus yang paling utama dalam kehidupan sehingga kita tidak sesat dan kita tidak terjerumus kepada bujukan setan. Itu tambahan dari kami, Ustaz Fajrul. Iya, Ustaz Zainal. Ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Karena di sini adalah sebetulnya ayat ini adalah untuk membantah tentang mazhab Mu'tazilah dan Qadariyah dan yang setuju dengan kedua mazhab tersebut, dengan ingkana Allahu yuridu ayyuyakum. Pertanyaannya, apakah sebetulnya setan itu, apakah Allah telah menyesatkan setan, kan begitu, San? Kira-kira gimana jawabannya, San? Iya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan Ustaz Fajrul itu sama dengan yang disampaikan oleh kaum orientalis, bahwa apakah, siapa yang menyesatkan itu? Setankah yang menyesatkan atau Allahkah yang menyesatkan? Itu yang pertama, ataukah Allah menyesatkan setan dan Allah menyesatkan manusia? Setan menyesatkan manusia, setan menyesatkan sesama setan. Di sini tentu saja kita menemukan jawabannya, in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Jadi kata kuncinya, Allah menyesatkan manusia. Jadi Allah itu menyesatkan, memang Allah itu menyesatkan, dan Allah itu juga memberi petunjuk. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apakah qadariyah atau jabariyah? Sebenarnya kata kuncinya terletak pada ikhtiar manusia. Ketika Allah telah memberikan manusia ikhtiar dan selain manusia memiliki musakhar, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain itu secara otomatis akan ditundukkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia tergantung manusianya. Tergantung manusianya inilah yang dipahami oleh aliran pemikiran Islam dengan dua kerangka dan dua-duanya bisa kita terima. Orang yang merasa bahwa kita memiliki kebebasan, saya boleh memilih mau beriman atau mau kufur. Maka di sini pemahaman qadariyah yang mencuat. Tetapi ketika ada orang yang telah memilih kekufuran dan dimudahkan Allah jalan kekufuran, maka di sini jabariyahnya lah yang berlaku. Ketika seseorang memilih keimanan dan Allah memudahkan jalan keimanan itu, maka di sini jabariyahnya lah yang berlaku. Jadi ada masa di mana manusia memiliki ikhtiar dan di situ kudratun nas, kekuasaan manusia berjalan di situ. Tetapi ketika manusia telah memilih, maka kekuasaan Allah lah yang melanggengkan pilihan tersebut. Maka jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan yuridu an yughwiyakum. In kana Allah yuridu an yughwiyakum. Ketika Allah berkehendak untuk menyesatkan. Kenapa Allah menyesatkan? Itulah yang menjadi pertanyaan yang besar. Bukan berarti Allah itu bagaimana Tuhan bisa menyesatkan hambanya. Allah menyesatkan hambanya ketika hambanya memilih kesesatan. Itu jawaban yang harus dicamkan. Bukan berarti Tuhan apa yang disembah oleh umat Islam, masa Tuhannya menyesatkan hambanya? Tidak. Tuhan menyesatkan hamba ketika hamba memilih kesesatan. Tuhan memberi petunjuk ketika hamba memilih petunjuk. Jadi di sini jawabannya begitu jelas. Di dalam tubuh manusia ada kudroh dan ada jabar. Ada kehendak yang terletak pada ikhtiar dan ada kelanggengan kehendak yang merupakan kudratullah berjalan di dalamnya. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal. Jadi inti dari jabaran ini tadi atau kesimpulannya bahwa manusia itu mempunyai kemampuan. Apa itu kemampuan apa? Kemampuan untuk menerima hidayah dan juga mampu kemampuannya untuk sesat. Maka pilihan inilah yang sebetulnya yang kita bahas tadi, bahwasanya tidak hanya terbatas pada penyesatan, akan tetapi juga mencakup hidayah. Maka sering sekali kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu adalah ikhtiar ataupun pilihan tergantung kita, karena Allah sudah menciptakan bagian tubuh diri kita ini mempunyai kemampuan dalam dua sisi itu. Maka ketika kita memilih keimanan kita kepada Allah, berarti kita sebagai seorang yang mukmin dan beriman kepada Allah. Ketika kita tidak mau memilih itu, berarti termasuk orang-orang yang sesat, bahkan dia akan bermuara kepada azab Allah dan Allah akan memberikan azabnya dan bisa dapat menghancurkan orang-orang tersebut. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah dan Ustaz Zainal dan Ustaz Sapiar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.